kepedo ayah jo bundo adiak sana sudaro nan sadonyo tarimo tarimo lah samba suci denai nangko sungguh denai Tapi apa?